Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terakhir kita bahas wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Segala ma'i, segala benda cair yang keluar itu dari dua jalan, maka dihukumi najis kecuali mani. Ya, dihukumi najis kecuali mani. Ini kemarin sudah ya. Berarti kemarin yang masuk najis, pokoknya selain mani yang keluar dari dua jalan, apa saja? Kencing, kotoran manusia, nadi, wadi, apalagi darah haid, nifas, istihadhah, apalagi ada nanah yang keluar dari situ, najis juga. Apalagi keputihan kemarin najis enggak? Najis. Ya, keputihan juga masuk najis. Nah sekarang lihat di perkataan selanjutnya lagi. Nomor 6. Baca dulu matan. Dari ini. Ghuslu jama'il. Dari awal aja baca. Artinya aja nanti baca awal. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis, kecuali mani. Mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang kena. Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah dan nanah, serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Baik, sampai di situ. Sekarang baju catatan kakinya. Nomor 6. Semua binatang yang adalah suci, kecuali sebelumnya berarti. Baca sebelumnya lagi, berarti diulang lagi. Nomor. Ulang lagi dari nomor 1. Penjelasan nomor 1, najisnya benda atau cairan yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani adalah berdasarkan dalil-dalil berikut. Bukhari 214 meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Nabi SAW membuang hajatnya, maka saya membawakannya air untuk membasuh. Maksud buang hajat adalah membuang air kencing maupun berak. Maksud untuk membasuh adalah membasuh bekas yang keluar dari kubul dan dubur. Bukhari 176 dan Muslim 303 meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, saya adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka saya memerintahkan Miqdad al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau menjawab, jika keluar madzi maka harus berwudu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dia harus membasuh kemaluannya dan berwudu. Madzi adalah air lembut yang keluar dari kemaluan, biasanya ketika syahwat bergejolak. Bukhari 155 meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pergi ke tempat membuang hajat dan memerintahkanku untuk membawakan 3 buah batu. Saya mendapatkan 2 buah batu dan berusaha mencari yang ketiganya, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Kemudian saya mengambil kotoran dan membawanya. Beliau mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran seraya berkata, ini adalah najis. Nah, tadi yang dalil pertama dari Anas tadi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu buang hajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, kemudian beliau berada di tempat buang hajat. Itu disebutkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza tabarraza li hajati ataitu bima'in fayaghsilu bih. Beliau ketika itu buang hajat, berarti yang keluar itu kencing, yang keluar itu kotoran manusia, maka dianggap najis karena dicuci. Hadis yang kedua itu ditanya tentang madzi. Madzi di sini diperintahkan kalau keluar di situ ada wudu, namun sebelum berwudu yaksilu dzakarahu wa yatawaddha. Cuci kemaluannya dan berwudulah. Tadi itu madzi disebut untuk Ali itu mazza'an. Dia sering keluar madzi. Madzi itu adalah air asfar rakik yakhruju min adzakar. Waliban inda saurati syahwah. Cairan warna kuning yang ini keluar dari kemaluan umumnya. dan itu keluar pada muqaddimah syahwat. Madzi dihukumi najis. Tadi kotoran tadi najis, kencing najis, kemudian madzi juga najis. Kemudian hadis tadi yang Bukhari 155 dari Abdullah bin Mas'ud, ini tentang Nabi SAW mau beristinja. Di situ didatangkan ada 3 batu, juga dapat di situ ada yang ada juga di situ yang diambil kotoran. Maka kotoran ini tidak boleh digunakan, ya, kotoran yang di sini berikan keterangan, kotoran dari hewan yang halal dimakan. Ya, hewan yang halal dimakan. Nah, di sini kalau dalam mazhab Syafi'i segala kotoran ya pokoknya itu najis. Lalu keterangan di bawahnya lagi. Maksud kotoran di sini adalah kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Nah, kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, diingat kalau dalam mazhab Syafi'i semua kotoran hewan itu najis. Baik kotoran ayam, sapi, kambing dan kotoran hewan yang haram dimakan. Hewannya haram dimakan, ada kotoran anjing, kotoran babi, najis. Sama seperti kotoran ayam tadi. Nah, dalilnya ini. Hadis-hadis ini menunjukkan najisnya jenis-jenis yang disebutkan tadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuhnya atau memerintahkan membasuhnya atau mengungkapkan kenajisannya. Kemudian jenis-jenis yang belum disebutkan yang keluar dari kubul dan dubur dikiaskan dengan jenis-jenis yang disebutkan tadi. Taib. Yang disebutkan di sini najis. Tadi kesimpulannya gimana tadi untuk kotoran hewan? Pernah saya bahas di Masjid Pogung Dalangan, dirinci jadi dua. Ya, kalau di mazhab yang lain dirinci jadi dua. Kalau hewan yang halal dimakan kotorannya gimana? Suci. Kencingnya juga suci. Kemudian kalau hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis, kencingnya juga najis. Dalilnya diantaranya berdalil dengan ketika itu Nabi SAW membolehkan untuk meminum kencing unta untuk pengobatan. Ya, meminum kencing unta untuk pengobatan. Padahal disuruh minum. Kalau ini najis, tentu tidak. Tidak dibolehkan. Namun sebenarnya mazhab Syafi'i punya argumen sama seperti ini juga. Mazhab Syafi'i punya argumen untuk kencing unta tadi yang dibolehkan untuk minum, ya, kaidah dalam mazhab Syafi'i adalah segala sesuatu yang najis masih boleh dipakai untuk berobat kalau darurat. Masih boleh dipakai untuk berobat kalau darurat. Jadi tergantung pakai mazhab apa di sini. Kalau dia pakai mazhab Syafi'i, ya, tadi dalilnya sama, namun mazhab Syafi'i nganggap kencing unta tadi tetap najis. Namun boleh digunakan untuk berobat ketika kapan? Darurat. Ini jadi satu poin kalau untuk pengobatan saat ini kalau dalam kondisi darurat boleh ketika itu. Namun ingat darurat itu cuma dengan catatan tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Dan pendapat ini jadi dipakai juga untuk imunisasi atau vaksinasi yang ada saat ini. MUI kemarin sudah meneliti kalau vaksin itu ada masalah karena bersentuhan dengan enzim babi. Namun ujung-ujungnya masih dibolehkan. Kenapa? Dibolehkan karena kondisi apa? Darurat. Nah, kaidahnya sama di sini dipakai. Kaidahnya sama seperti ini dibagi. Dan kalau mau yang aman tadi, memilih pendapat kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Namun kotoran hewan yang haram dimakan dihukumi apa? Najis. Nah, makanya ini antum butuh penyesuaian aja ketika berada di masyarakat. Karena masyarakat masih notabene apa pemahamannya seperti tadi. Kalau ditanya kotoran ayam, sapi, kambing tetap dihukumi najis oleh mereka karena backgroundnya dari mazhab Syafi'i. Nah, keterangan lagi di bawahnya. Nomor 2, air mani manusia dan semua jenis hewan kecuali anjing dan babi tidak najis. Nah, berarti dihukumi ya, mani suci, mani manusia, juga mani dari hewan pun suci. Kecuali apa? Mani dari anjing dan babi. Karena keluar dari hewan yang najis. Nah, sekarang lihat adapun mani manusia. Mengenai mani manusia, Muslim 288 dan selainnya meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Saya mengorek-orek mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berangkat dan salat. Jika saja mani itu najis, tentu tidak akan cukup dengan mengoreknya." Mengenai mani selain manusia, maninya sama dengan mani manusia, karena asal binatang adalah suci. Sementara itu, mani anjing dan babi najis karena kedua binatang ini pada dasarnya memang najis. Kalau hewannya itu suci, maka maninya juga dihukumi suci. Kalau hewannya itu najis seperti anjing dan babi, maka maninya juga dihukumi najis. Terus. Nomor tiga, dasar diwajibnya mencuci semua kencing dan kotoran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selainnya. Keduanya bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menuangkan seember air ke tempat kencing seorang Arab Badui di masjid. Nah, ketika itu Arab Badui kencing di masjid, Nabi SAW perintahkan untuk menyiram kencing tadi. Menunjukkan di sini diperintahkan untuk membersihkan, menyucikan ya semua kencing. Dan juga kotoran, hukumnya wajib tadi dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Lalu catatan berikutnya lagi. Nomor tiga, dasar wajibnya mencuci semua kencing dan kotoran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Nomor empat, maksud saya, membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan cukup dengan membersihkan air ke bagian yang kena. Bukhari 221, Muslim 227, dan selain keduanya meriwayatkan dari Ummu Qais bin Muhsin radhiyallahu bin Mihsan radhiyallahu anha, bahwa dia membawa anak laki-laki yang belum memakan makanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendudukkan bayi itu di kamarnya. Bayi itu lalu mengencingi pakaian beliau. Kemudian beliau meminta air, setelah itu memercikannya dan tidak mencucinya. Memercikan artinya, nah, lihat, memercikannya tidak mencucinya. Itu tadi apa? Kencing bayi laki-laki perempuan? Laki-laki. Yang hanya mengkonsumsi ASI, belum jadikan makanan sebagai pokok. Maka kalau dia kencing, bayi laki-laki ini kencing, maka cukup diperciki, tidak perlu sampai dicuci. Kalau mau cuci ya boleh, namun kalau ini repot dan yang lainnya, maka cukup diperciki saja. Itu sudah menghilangkan, sudah dianggap najisnya tadi, masih bisa kita itu duduk di situ. Bayi perempuan bagaimana kalau gitu? Kencing bayi perempuan tetap dicuci. Sekarang pertanyaannya, kedua kencing ini, kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan, sama-sama najis enggak? Hah? Kalau itu enggak najis, enggak usah perciki juga. Berarti sama-sama najis enggak? Najis. Nah, diberi catatan situ. Kencing bayi laki-laki najis, kencing bayi perempuan najis. Cuma cara saja untuk menyucikan. Jadi cara menyucikannya saja berbeda. Namun najisnya sama enggak? Sama. Kencing bayi laki-laki najis tadi. Kencing bayi perempuan juga najis. Najisnya enggak hilang. Cuma caranya saja tadi. Cara untuk menyucikannya. Sifat najisnya tetap ada itu. Ini kencingnya ini najis, ini kencingnya najis. Namun cara menyucikannya. Kalau bayi laki-laki tadi dipercikan, kalau bayi perempuan dicuci. Sekarang pertanyaannya, kenapa bayi laki-laki itu diperciki? Kenapa bayi perempuan itu dicuci? Kamu masih ingat waktu kamu bayi dulu? Ya, nakalmu bagaimana? Masih ingat enggak? Lebih repot bayi laki-laki atau bayi perempuan? Laki-laki ini. Enggak tahu kamu kecil itu kayak gimana? Kencingmu sembarangan kan? Bukan itu repot sekali kalau laki-laki dibandingkan perempuan. Ya, bayi laki-laki tadi ngurusnya lebih repot dibandingkan dengan bayi perempuan. Makanya bayi laki-laki tadi kalau diurus dapat keringanan untuk kencingnya. Ya, ibumu jadi enggak repot waktu bayi dulu. Kalau ada keringanan kayak gini, beda dengan bayi perempuan. Coba tanya dululah sama ibumu dulu. Ya, dulu saya itu ngeyelnya gimana bu, waktu 4 bulan, 2 bulan, bayi. Ya, nanti akan dapat jawabannya. Nah terus, masih ada lagi lanjutan di bawahnya. Nah ini sekarang untuk hewan. Nomor 5, apabila bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir jatuh ke dalam bejana, maka tidak membuatnya najis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 5445 dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaksmishu kulluhu tsumma liyadruhu fa inna fi ahadi janahihi syifaan wa fil akhiri da'an." Jika seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah seluruhnya, kemudian buanglah. Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat obat, sedangkan di sayap lainnya terdapat penyakit. Segi pendalilan hadis ini adalah jika lalat itu menyebabkan air menjadi najis, tentu tidak akan diperintahkan untuk membenamkannya. Nah, kan disuruh tenggelamkan lalat tadi, lalat dicelup. Terus diambil lagi. Kalau ini najis, ngapain Nabi main-main dengan kayak gitu, dengan lalat coba suruh kayak gitu. Celupin, keluarkan lagi. Tentu enggak najis. Terus dikiaskan. Semua bangkai yang tidak ada darah mengalirnya dikiaskan dengan lalat. Nah, semua bangkai yang tidak ada darah, apa contohnya? Nah, contohnya apa? Nyamuk. Kan bukan darah mengalir kayak darahnya ayam kan? Terus apa lagi? Hah? Semut. Ya. Maka kalau dia masuk di situ tidak menajiskan air tadi. Nah tadi yang disebutkan tentang di sini dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada najis yang dimaafkan. Jadi terlewat dia tidak berikan dalilnya di sini karena cuma diberikan dalil untuk hewan yang darahnya tidak mengalir tadi. Ada juga najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ada dua. Yang pertama, darah yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, nanah yang jumlahnya sedikit. Yang pertama apa? Darah yang jumlahnya sedikit. Dan yang kedua, nanah. Nanah ini bagian dari darah. Namun sebenarnya dalam mazhab Syafi'i punya rincian lagi. Kalau di sini Al-Qadi Abu Syuja ini memilih pendapat jumhur ulama. Para ulama punya bahasan lagi yang lainnya. Kencing itu gimana? Yang sedikit itu dimaafkan enggak? Terus ada lagi muntah. Kalau muntah menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama najis. Muntah ini sedikit itu dimaafkan enggak? Kalau di sini Al-Qadi Abu Syuja cuma menyebutkan darah dan nanah saja. Berarti semua itu najis tidak dimaafkan kecuali apa? Darah dan nanah. Dengan catatan apa? Jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak tidak dimaafkan. Kalau jumlahnya sedikit baru dimaafkan. Contoh jumlahnya sedikit bagaimana? Pernah nyembeli kurban enggak? Nah, saat nyembeli itu paling ada sesuatu di sini kan? Ya, darah ada yang netes di sini gitu. Ini masih sedikit nih. Maka yang jagal tadi seandainya ada darah di pakaiannya jumlahnya sedikit, nah dimaafkan. Pakaian itu dia mau pakai untuk sholat tidak masalah. Karena sulit dihindari. Namun kalau darahnya itu mengalir deras, sama juga hewan, kambing, ini ya, darahnya itu ngalir kumpul di situ. Nah, kumpulan darah di situ najis. Namun yang jumlahnya sedikit dimaafkan. Berarti kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama segala cairan itu yang keluar dari dua jalan kubul dubur najis kecuali apa tadi? Mani. Kemudian untuk membersihkan kotoran manusia dan kencing itu wajib. Kecuali tadi yang diberikan keringanan untuk kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, cuma bergantung pada ASI saja. Apa solusinya tadi? Dipercikan. Terus ada najis yang dimaafkan. Apa saja najis yang dimaafkan? darah taunana yang jumlahnya sedikit. Juga di sini dimaafkan lagi hewan yang darahnya tidak mengalir. Contohnya tadi apa? Lalat. Lalat yang jatuh di dalam air, maka tinggal diangkat terus dibuang. Nah, lalatnya ini yang jatuh di situ jadi bangkai tidak menajiskan air tadi. Ada teh, ada apa gitu tidak menajiskannya. Diminum enggak? Hah? Diminum enggak? Terserah. Karena enggak dibahas dalam hadis. Hadis semua apa? Dicelupkan, dibuang. Kan enggak dibahas itu mau diminum atau tidak kan? Enggak dibahas minum atau tidak. Kalau mau ditanya, najis atau tidak airnya? Tidak. Berarti kalau mau minum, boleh enggak? Boleh. Terserah kamu. Ya, enggak mau minum juga enggak masalah. Wallahu'alam, itu yang dibahas untuk bahasan at-tadhib. Baik, azan dulu. Mbak Is, ada kalkulator. Habis ini langsung pertanyaan. Bagaimana jika pakaian terkena air mani? tadi ya, Nabi SAW cuma kerik aja kan. Terus kalau mati dan wadi, apa yang harus dilakukan? Dicuci tadi. Namun diberi keringanan, cukup diperciki. Kemudian orang yang keluar mazi dan wadi tadi berwudu. Kalau mandi diperintahkan untuk mandi. Harus diganti ketika akan sholat. Mani beda. Kalau mazi dan wadi diberi keringanan diperciki. Itu namanya najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah diberikan cara pencuciannya itu diperingan. Bagaimana jika software di sekolah-sekolah banyak yang belum ori? Karena anggaran atau bantuan dana tidak memungkinkan untuk membelinya. Sekolah yang nanggung dosa berarti. Bagaimana solusi jika istri keberatan tinggal bersama mertua, sedangkan bapak dan ibu ingin tinggal bersama kami? Sebagai suami, itu nanti ngarahkan istri. Jadi istri manut pada suami. Suami putuskan seperti apa? Ya, dan istri harus manut seperti ini. Ya, dilihat dari kepentingannya, taat pada suami itu lebih besar daripada taat pada orang tuanya sendiri. Jadi timbang-timbang seperti itu. Bagaimana hukum membuka usaha dengan bekerja sama dengan orang kafir? Orang kafir sebagai penyedia modal, yang modalnya berasal dari harta riba. Kalau tahu mendingan enggak usah kerja sama. Ya, kalau tahu, kalau enggak tahu kerja sama saja. Salahnya kamu tahu gitu. Sudah saya sering ulang-ulang ini. Saya menyadari terkena fitnah wanita. Namun walau sudah hijrah, fitnah ini sudah tertanam lama sebelum hijrah. Bagaimana tahapan saya lepas dari fitnah ini? Mohon doakan saya, semoga Allah beri petunjuk kepada saya. Kuncinya kalau zaman ini jaga mata. Fitnah wanita zaman itu cuma jaga pandangan saja. Kalau pandai untuk jaga pandangan, maka nanti ya berkurang dengan fitnah wanita tadi. Kurang jaga pandangan saja, apalagi di medsosnya, jadinya kayak begini. Ya. Terus punya hubungan-hubungan dengan yang tidak perlu dengan perempuan gitu. Seperlunya saja. Kalau tidak ada perlu apa-apa, enggak perlu komunikasi banyak. Bagaimana argumen mazhab Syafi'i tentang hadis yang menyatakan tidak mengapa sholat di kandang kambing? Argumen ini saya belum teliti lagi. Kalau argumen unta tadi seperti itu argumennya. Wallahu a'lam. Yang dimaksud dari kalimat syahadat itu adalah ketika pertama kali menyatakan syahadat atau diucapkan berulang waktu. Syahadat diucap, syahadat itu ada sebagaimana iman ya. Jadi tidak sebatas hanya ucap saja di sini. Kalau ucap sekali sudah dianggap ini. Namun tiga ini harus ada. Dalam syahadat itu harus ada keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian amalkan tadi konsekuensi-konsekuensi dari syahadat tersebut. Jika cuma sebatas pada lisan saja, nanti jadi imannya orang munafik. Hatinya enggak ada. Kalau cuma sebatas pada lisan dan hati, amal enggak ada. Jadi di sini golongan murjiah. Cacat lagi di sini. Kalau dia nganggap cuma hati saja, ya, ini golongan yang lebih parah lagi. Jadi tiga-tiganya ini harus ada. Jadi jangan cuma membahas, saya ucap saja. Kalau ucap saja, jadi cuma sebatas, ya imannya orang munafik. Orang munafik cuma sebatas lisan. Maka kalau mau beriman dengan benar, sebagaimana kita sudah bahas di Aqidah Al-Muzani, tiga ini ada. Ada i'tiqad dengan hati, kemudian ada ucapan dengan lisan, kemudian ada amal dengan anggota badan. Tiga-tiganya ini jalan. Jika kemaluan harus dicuci sebelum wudu, setelah keluar mazi, apakah pakaian yang terkena mazi harus dicuci terlebih dahulu juga? Tadi cuma disuruh perciki saja. Walaupun dalam hadis ini belum tegas yang dalam yang lainnya. Ustaz, siapa Imam Al-Muzani? Bagaimana riwayat hidupnya? Nanti cari di rumahisto.com ya, sudah ada di situ ya. Ini sudah beberapa serial kita bahas. Sekarang serial keberapa? 41. Baca di serial pertama. Saya sudah ada tulisan lengkap di sana. Setiap kali kajian saya muat tulisan tersebut. Nanti insya Allah kalau ini sudah selesai jadi buku. Ketika ada orang bersin, saya langsung ucapkan alhamdulillah secara tidak sengaja. Ternyata yang bersin orang kafir. Apakah saya berdosa? Orang kafir berarti sudah banyak-banyak dengar gitu ya. Tidak berdosa. Pernah orang Yahudi itu sengaja bersin, dia memang bersin dan dia bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan kayak gitu juga. Ya, dia ucapkan kayak gitu. Dia ingin supaya Nabi ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Dia ucapkan apa tadi? Alhamdulillah, sama dengan kasus ini nih. Maka ini orang kafir yang bersin ya. Kalau tadi apa? Kamu yang bersin kan? Orang kafir yang ini siapa yang bersin tadi? Saya langsung ucapkan alhamdulillah, dia bersin kan? Kalau ini orang kafir yang bersin. Ya. Jadi Yahudi itu bersin. Kemudian dia ingin Nabi ucapkan apa? Yarhamukallah. Nabi enggak mau. Nabi langsung ucapkan yahdikumullah, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Ya, karena kalau ucapkan yarhamukallah enak di dia kan. Dia dapat rahmat gitu. Langsung yahdikumullah. Nah, seandainya yang kebalik itu, ya seperti ini dia yang orang kafir ini yang bersin. Ya, orang kafir itu yang bersin, maka kamu enggak ucapkan, dia nanti ucapkan alhamdulillah kan. Kamu enggak ucapkan yarhamukallah. Namun ucapkan apa langsung? Yahdikumullah. Setelah sujud tilawah, ada duduk istirahat atau tidak? Tadi saya sengaja sujud tilawah, tadi langsung dari sujud langsung berdiri. Sujud duduk istirahat cuma ada untuk bangkit dari rokat pertama ke rokat kedua. Atau bangkit rokat ketiga ke rokat keempat. Ada duduk istirahat sebentar. Bacaan salawat Nabi dalam sholat ditambah Sayyidina boleh atau tidak? Tidak ada lafaz hadis yang tambahkan Sayyidina. Untuk bacaan tasyahud tadi tidak ada. Maka tidak pakai itu. Benarkah apabila kita meyakini bahwa esok Allah sendiri yang menjadi hakim dan kita berbicara kepada Allah? Ini keyakinannya benar. Allah jadi hakim satu-satunya. Kemudian nantinya kita akan berbicara kepada Allah di situ. Orang-orang beriman akan berbicara. Saya memesan makanan dengan GoFood seharga 20.000. Yang mana 20.000 tersebut dikeluarkan oleh driver untuk membeli makanan. Harga ongkir 4.000. Saya memakai voucher yang saya dapatkan dari aplikasi sebesar 8.000. Ya. Sehingga biaya yang saya keluarkan seharusnya 20.000 menjadi 16.000. Pembayaran secara tunai, apakah ada keharaman dalam transaksi ini? Ya, masalah ini kamu manfaatkan apa tadi ini? Voucher dapat dari mana? Karena pakai aplikasi kan? Kalau dia tidak pakai aplikasi, dia bayar cash saja, biayanya sama kan? Kalau dia dapat voucher lebih murah. Dia dapat voucher lebih murah. Voucher dapat dari mana nih vouchernya? Poin kan? Poin kan? Berarti dia manfaatkan poin dari karena simpan deposit di situ. Bukan. Oh, sekadar promo dari aplikasi. Promo ini karena apa? Makanya saya enggak ini karena saya enggak punya GoFood, GoPay kayak begini. Hah? Oh, ada masa tertentu dia kasih promo gitu. Khusus untuk orang yang punya aplikasi ini. User baru. Macam-macam ini GoFood ini. Ya, dia pakai trik kayak gini memang supaya orang ini kan ikut jadi pelanggan situ kan. Gini, jadi yang masalah itu ketika antum punya deposit di situ, antum dapat manfaat karena deposit ini. Karena saya tanya, promo tadi itu karena deposit ini atau bukan? Bukan. Di luar dari itu. Namun kadang juga karena kita punya deposit kita pakai ini, kemudian dapat potongan kan? Bayar cash berbeda. Ada juga kan? Itu promotor sendiri. Ini beda. Oh, berarti yang itu boleh. Karena di luar depositnya tadi. Apakah jika keluar air mani diwajibkan untuk mandi besar? Jelas. Kalau ada pertanyaannya bukan ini. Kalau orang desa dia tanya lagi kemarin itu. Kemarin di gunung itu dia tanya, Ustaz saya gak mandi besar Ustaz. Saya wudu saja untuk sholat subuh. Apa-apaan bu wudu aja? Mandi-mandi. Masih ditawar lagi gitu loh. Itu masih ditawar lagi. Boleh gak wudu? Gak bisa bu wudu-wudu. Mandi. jika hanya dibersihkan kemaluannya lalu berwudu dan sholat, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Nah ini yang tanya tadi ini. Tidak sah sholatnya. Berarti harus apa? Mandi besar kemudian dia sholat. Bagaimana pandangan Islam mengenai kesehatan mental, psikologi? Apa yang ditanyakan? Mempelajarinya sah-sah saja kalau tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran baru. Kalau ini asalnya masih boleh. Saya ingin tabayun, apakah ada riwayat sahih tentang kisah perang Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah? Wallahu a'lam, saya belum pelajari secara lebih detail. Bolehkah memberikan hadiah atau iming-iming makanan dan lain untuk jamaah dengan niat untuk menarik jamaah atau memakmurkan masjid? Oh, boleh-boleh saja. Ini trik untuk jamaah datang di masjid, dia kasih misalnya pada waktu tertentu ada makan-makan atau ada kajian habis itu ada makan-makan di situ. Wah, asal itu bagus sekali. Ya, itu untuk jadi faktor. Awal orang niatnya cari makan. Ya kan, apalagi anak kos gitu. Awal niatnya cari makan, kan nanti dengan ilmu nanti ubah dia pelan-pelan. Kan dulu-dulu sahabat juga masuk Islam itu awalnya itu cuma karena fanatik pada Nabi, karena ini masih keluarga Nabi. Nanti dengan Islam ini pelan-pelan nanti ubah dia itu jadi Islam yang benar. Sama dulu para ulama juga katakan, dulu awalnya mereka thalabul ilmi, mempelajari ilmu. Awalnya itu karena dunia. Akhirnya karena belajar, ilmu ini yang ngantarkan dia untuk ikhlas. Awalnya karena faktor dunia dulu. Ya. Awalnya kayak gitu, tidak masalah. Seperti tidak ada masalah dan tidak tercela. Baik, ada kuis. Satu, sebutkan dua macam hisab tadi. Ya, munakosha. Al-arad apa? Munakosha apa? Menampakkan amal. Kalau munakosha, nah, nanti dihisab secara sungguh-sungguh atau secara rinci. Terus, apa dalil yang menunjukkan adanya mizan, timbangan pada hari kiamat? Tadi ada dalil al-hadis, ada dalil al-Quran tadi. Terserah. Fa'amma man sakulat mawazinu. Sudah dalil al-Quran itu. Dalil hadis. Adanya timbangan, dalil hadis. Sebutkan saya cerita apa tadi? Nah, hadis bitokoh namanya. 99 catatan amal di timbang. Wallahu alam, demikian yang kita bahas. Insyaallah besok Kamis ada kajian juga di Masjid Pemuda Langan dan pekan depan tetap ada seperti biasa di Masjid Al-Ikhlas ini. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bawa manfaat dan Allah semakin kuatkan iman kita dan perbaiki ibadah kita dan kita diberi istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.